Di mabuk asmara melayangkan namamu, mula ku tak menentu. Baby girl, cause it goes on and on. You got me saying, mengharapkan kau ada di sini. Hanya dirimu yang mampu mengerti semua rasa yang ada di hati. Di mabuk asmara melayangkan namamu, aku tak menentu. You don't say no, girl, I'm losing my mind. I can let go, cause I'm head over.